Orang bisa sampai ke level khawasul khawas kalau dia mengalami ini. Fana. Jadi fana itu ketika seorang sufi begitu terpesona dengan Allah, ini nanti hubungannya sama mahabbah, saking terpesonanya dia tidak sadar apapun selain Allah. Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini. Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa, itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi. Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan. Ya, yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya apa ngontrak apa hanya kos saja, pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul? Karena terpesona tadi. Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan enggak? Kok kamu jatuh cinta enggak tahu tapi biasa itu. Enggak cinta itu. Jatuh cinta itu ada wow, ada terpesona yang bikin kamu bingung, puyeng, tujuh keliling. Kalau enggak ketemu sebentar aja, pingin ketemu luar biasa, kangennya. Nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah. Sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada. Yang ada hanya dia. Ini dulu kalau di Jami kan, apa, di cerita Yusuf Zulaikha atau di Nizami di cerita Laila Majnun itu. Ketika orang sudah dirinya sendiri dianggap tidak ada, tidak penting. Yang ada di pikirannya hanya dia yang dicintai. Jadi akalnya, perilaku sehari-harinya itu menghidupkan dia yang dicintai, bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana. Makanya para sufi itu rajin puasa, sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari, zikir tidak berhenti-berhenti. Bisa semacam ini ketika dia terpesona dengan Allah dan menghidupkan Allah dalam dirinya. Bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan, mungkin tidak seperti itu. Dia ingin hidup kayak orang lain, dia ingin jalan-jalan, dia ingin makan-makan, dia ingin. Tapi tidak, ketika sudah mengalami fana, semua yang lain tidak penting. Hanya Allah saja yang penting. Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, nah kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Junaid ada step-stepnya. Step paling awal adalah ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin, dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbok ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya lo kelak karepmu, kamu pinginnya begitu, tapi kan anda, Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Ini level paling dasar. Menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau boleh ya kamu pinginnya sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua, bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Tapi kan belum nikah, jadi enggak boleh. Akhirnya, oh enggak boleh ini, kan gitu. Sebenarnya kamu ingin pacaran sambil pegang-pegang, tapi enggak boleh. Nah, itu kenapa enggak boleh? Allah lihat terus loh. Nah, itu namanya fana level dasar. Jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu, misalnya mau pegang tangannya pacarmu enggak mau, ah nanti dilihat Allah loh. Pacarnya sedang fana. Ya. Bukan berarti dia enggak mau, tapi harus punya daya untuk mencegah tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ayo kamu dukunglah pacarmu sedang fana. Oke. Nah, itu level dasar. Sholat misalnya itu kan kadang-kadang kamu yo rada wegah-wegah piye, tapi karena sudah diperintah Allah ya jalan sajalah. Lumayan kalian ada di level paling awal. Tapi kalau bisa naik satu level lagi. Naik satu level itu kalau tadi kan masih ada keinginannya yang kalian tahan. Kalau di level 2 sudah enggak pingin lagi. Kalau tadi masih ada pingin pegang tangannya, kalau di level 2 sudah enggak pingin lagi. Jadi ini berarti sudah lebih mantap. Saking terpesonanya oleh Allah, sampai yang semacam itu sudah enggak pingin lagi. Keinginannya enggak ada untuk yang jelek-jelek. Atau keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib sudah enggak ada. Rasa terpaksa itu enggak ada, rasa ingin yang enak-enak saja itu enggak ada. Itu level 2. Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya, di level kedua enggak ada. Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi. Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran. Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja. Ini yang definisi utuhnya fana, itu ada yang di level 3 ini. Jadi hidup dengan kesadaran Allah. Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja, itu kan dengan kesadaran aku. Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai, ini kan kesadaran aku. Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada. Yang ada adalah kesadaran Allah. Seperti orang jatuh cinta tadi, yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus. Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini pokoknya terus itu kesadaran Allah terus menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah, itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah 3 rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako.